طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV Pekanbaru, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang surga. Kali ini kita akan berbicara tentang syafaat, tapi khusus syafaat yang berkaitan dengan surga. Sebab syafaat sudah pernah kita bahas ketika membahas tentang kondisi di alam mahsyar. Ada beberapa jenis syafaat. Syafa'atul uzma, yaitu untuk semua manusia di alam mahsyar agar segera dihisab, dan itu hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang, nabi yang lain tidak, ya. Ada juga syafaat bagi orang yang harusnya ke neraka, tapi karena syafaat dia selamat, tidak masuk ke neraka. Ada lagi syafaat bagi orang yang harusnya menempati neraka yang paling bawah, tapi karena syafaat menjadi yang paling ringan. Contoh yang seperti ini siapa? Abu Thalib, harusnya mati karena mati dalam keadaan musyrik, kafir, tanpa tobat, harusnya berada di tingkatan yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi tingkatan yang paling atas, yang paling ringan, siksanya paling enteng, yaitu diberi sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih di dalam neraka. Tapi itu yang paling ringan. Yang paling berat lagi tentu saja lebih dahsyat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafaat saya, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Nah, sekarang ada syafaat untuk beberapa muslim, ahlul kabair, orang-orang berdosa besar yang masuk ke dalam neraka sampai gosong, terus diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, salah satunya karena syafaat. Tapi sudah masuk dulu tuh ke dalam neraka. Nah, kenapa ini dibahas? Karena ada sebagian kaum muslimin, mereka tidak kafir, mereka tidak murtad, mereka kaum muslimin, tapi memiliki keyakinan yang menyimpang dalam hal ini. Mereka disebut oleh para ulama dengan sebutan Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij satu kelompok yang dahulu ketika perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah, itu ada kelompok pendukung Ali yang keluar dari barisan Ali. Tidak mau lagi itu mendukung Ali. Karena apa? Karena Ali mau berdamai dengan Muawiyah. Mereka keluar, disangkanya Ali sudah berhukum dengan hukum manusia, tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, karena menyerahkan putusan kepada dua orang, Ali bin Abi Thalib, ya, menyuruh seorang sahabat, Muawiyah juga seorang sahabat. Lalu diputuskan oleh dua orang ini. Ya, nah, apa yang terjadi? Maka perdamaian. Yang terjadi saat itu ada apa namanya kesalahan strategi dari Ali bin Abi Thalib. Diserahkanlah kekuasaan kepada Muawiyah. Kelompok Ali yang tadinya mendukung penuh Ali keluar, lalu mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah dan pendukung-pendukungnya. Karena sudah berhukum dengan hukum manusia. Nah, karena keluar disebut khawarij. Keluar bahasa Arabnya kharaja. Orang yang keluar disebut kharij. Kalau jamaknya khawarij. Nah, prinsipnya mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin. Dan di akhirat, kata mereka, kata khawarij, orang muslim yang berdosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun muslim, gak ada syafaat. Gak ada bisa selamat ke surga. Kalau sudah ke neraka, abadi. Itu khawarij. Ekstrim. Jadi orang yang berdosa besar, kafir. Maka halal darahnya, halal hartanya untuk dirampas. Bahaya apa tidak tuh yang kayak begitu? Bahaya banget ya. Lama-lama mereka mengkafirkan dirinya sendiri karena pasti sebagai manusia suatu saatnya terjerumus ke dalam dosa besar pasti. Menurut mereka kafir tuh. Makanya ibadah mereka hebat. Bacaan Quran mereka sampai bibir kering karena membaca Quran. Malamnya tahajud, siangnya saum, enggak berani melakukan dosa-dosa besar karena kata mereka kafir. Jadi ibadahnya hebat. Sampai kata Nabi SAW, kalian, sholat kalian akan merasa hina dibanding sholat mereka, dan saum kalian akan merasa hina dibanding saum mereka. Hebat ahli ibadah. Tapi keyakinannya itu loh. Yaqra'una al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Quran tapi enggak sampai melewati tenggorokan, yang enggak sampai ke dadanya. Nah, yakhrujuna minad din au minal islam kama yakhrujuna ar-ramiyah minas saham. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, ini khawarij. Khawarij berkeyakinan orang muslim yang berdosa besar kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Mereka tidak mengakui adanya syafaat. Keyakinan mereka ini bertolak belakang dengan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana nanti akan kita terangkan. Ini pertama. Kedua, ada kelompok lain yang prinsipnya tidak jauh berbeda dengan khawarij, yaitu Mu'tazilah. Berasal dari kata i'tazala, ya'tazilu i'tizalan. Fahuwa mu'tazilun. Pakai aja tak marbutah lil mubalaghah jadi mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang menyempal. Berawal dari kasus Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lagi ngajar tuh. Ketika ngajar ada yang nanya, Imam, bagaimana tentang seorang muslim tapi melakukan dosa-dosa besar. Apakah dia ini akan keluar dari Islam atau tidak, akan kekal dalam neraka atau tidak? Belum saja Imam Hasan Al-Basri menjawab, salah satu di antara muridnya langsung berdiri, langsung menjawab. Tidak beradab nih orang. Namanya Wasil bin Alfa. Menurut saya orang muslim yang berdosa besar ini tidak kafir, tapi tidak muslim. Disebut muslim bukan, dan melanggar banyak ayat dan hadis. Disebut kafir juga enggak, dan masih sholat, masih ini. Mereka ini ada di antara pertengahan di antara Islam dan kafir. Disebut dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai gurunya tidak di tidak dipalire, kata orang Sunda. Tidak di apa? Tidak dipalire, tidak digubris, tidak perhatikan. Terus dia ke pojok masjid memperkuat omongannya dengan akalnya dan banyak yang mendengarkannya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazalal wasol. Si Wasil bin Atal telah i'tizal, telah menyempal. Ada dua maknanya. Pertama, menyempal keyakinannya dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, memang dia menyempal dari majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Mu'tazilah. Jadi bedanya Mu'tazilah dengan Khawarij. Kalau menurut Khawarij, orang yang berdosa besar di kalangan kaum muslimin, mereka apa? Kafir, keluar dari Islam, murtad. Kalau menurut Mu'tazilah mah, ada pertengahan. Tidak kafir, tidak muslim. Tapi dua-duanya berkeyakinan yang sama tentang nasib orang muslim berdosa besar di akhirat. Dua-duanya menyatakan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah tidak meyakini adanya apa? Adanya syafaat. Dan ini dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah di zaman baheula mula. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah, "Wa hadhihi syafa'atu ankarat hal mubtadi'atul Khawarij wal Mu'tazilah." Syafaat ini diingkari oleh kelompok Ahlul Bid'ah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka membangun pola fikirnya di atas akal. Di atas rasio. Bukan di atas nas Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan dalil. Padahal keyakinan mereka itu bertolak belakang baik dengan ayat ataupun hadis-hadis yang sahih ataupun penjelasan sahabat ketika para sahabat masih ada. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir seorang tabi'in. Yazid berkata, "Kuntu qad saghafani ra'yun min ra'il khawarij." Aku sudah pernah terpengaruh oleh pemikiran khawarij. "Fakharajna fi asabati dhawi adadin nuridul hajj." Suatu saat kami keluar beserta sekelompok orang, beberapa orang untuk haji. "Thumma nakhruju 'alan nas." Kami keluar menemui orang-orang. "Famararna 'alal Madinah." Kami melewati kota Madinah. Kalau Madinah sebenarnya tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji mah cuma di Mekah, ya. Tempat ibadah haji Mekah, Arafah, Muzdalifah, sama tempat jumrah teh sama Mina. Udah itu. Madinah mah enggak ada kaitan. Mau ke Madinah mau tidak, kalau haji umrah tetap sah. Cuma biasanya jamaah haji kalau haji atau umrah pasti menyempatkan ke Madinah. Sekali jalan. Sebab ada daya tarik luar biasa di Madinah. Apa daya tariknya? Masjid Nabawi. Sholat di sana 1000 kali lipat dibanding dengan sholat di masjid lain. Kecuali Masjidil Haram. Nah jadi, kami melewati kota Madinah, maka tiba-tiba ada seseorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah sedang berbicara di hadapan suatu kaum. Ini kesempatan nih. Kemudian aku mendekat dan aku mendengar dia sedang berbicara tentang Al-Jahannamin. Jahannamin sudah kita terangkan di Senin kemarin. Jahannamin itu mantan-mantan penghuni Jahannam. Masuklah ke dalam neraka, dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh ahli surga disebut dengan sebutan Al-Jahannamin. Lalu aku bertanya, ya sahibah Rasulillah, ma hadzal ladzi tuhaddithuna bihi? Wallahu yaqul innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Aku bertanya, wahai sahabat Rasulullah, kenapa Anda mengatakan begitu? Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan orang muslim yang berdosa besar itu kekal dalam neraka berdalil dengan ayat. Salah satunya disebutkan dalam Ali Imran ayat 192. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Juga dalam Quran surah As-Sajdah ayat 20, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka dikembalikan lagi sambil dikatakan, rasakan oleh kamu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Jadi enggak ada yang keluar. Kenapa Anda berkeyakinan begitu? Ini tabi'in memprotes siapa? Sahabat. Maka dijawab, ataqra'ul Qur'an, kamu baca Qur'an apa tidak? Dijawab, naam, ya saya baca Qur'an. Hal sami'ta maqama Muhammadin alaih salatu wassalam? Apakah kamu pernah mendengar ayat tentang makom Nabi Muhammad SAW? Makom bukan makam. Bukan kuburan, tapi makom itu apa? Kedudukan. Ya. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat dirimu, hei Muhammad, ke tempat yang terpuji. Itu ada dalam surah Al-Isra. Jadi Allah akan mengangkat Nabi Muhammad SAW maqaman mahmudah. Kamu baca ayat ini? Dijawab, ya, na'am. Lalu dijawab, fa'innahu maqamu Muhammadil mahmud alladhi yukhrijullahu bihi man yakhruj. Sesungguhnya itu adalah maqam yang terpuji, kedudukan yang terpuji bagi Muhammad SAW, di mana Allah mengeluarkan para ahli neraka karena syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti itu ada orang yang keluar dari api neraka setelah mereka itu masuk di dalamnya. Fayadkhuluna nahran min anharil jannah fayaktasiluna fi. Lalu orang-orang yang sudah masuk neraka ini, sudah keluar dari neraka, mereka masuk ke dalam salah satu sungai di surga, lalu mandi di dalamnya. Maka mereka keluar lagi dalam keadaan utuh. Ini hadis yang sahih. Itu. Apa akhirnya? Berkata orang ini, yaitu Yazid al-Faqir faraja'na. Kami kalau begitu rujuk dari pendapat kami. Lalu pulang sampai di rombongan dari kampungnya yang barang-barang haji tadi, dia berkata, waihakum atarauna syekh yaklibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian. Apa mungkin syekh tadi yaitu Jabir bin Abdullah berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Maka berkata dia, fawallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahid. Demi Allah, tidak ada satupun yang pulang kecuali hanya satu orang. Terus belajar kepada Jabir bin Abdullah, akhirnya taubat dari keyakinan Khawarij yang menyatakan tidak ada syafaat. Tobat dari hal itu. Lalu berkeyakinan syafaat itu ada. Ya. Adapun dalil yang digunakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan ya bahwa syafaat tidak ada. Pertama, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 48 Allah berfirman, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlun." Walahum yunsurun. Takutlah kamu kepada suatu hari. Maksudnya hari kiamat. Di hari itu seorang tidak bisa menyelamatkan orang lain sedikit pun. Dan tidak diterima syafaat di hari itu ataupun tebusan. Ini ayat yang pertama. Tidak ada syafaat. Kedua. Dalam surah Al-Muddathir ayat 48 Allah berfirman. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada manfaatnya bagi mereka syafa'atnya para pemberi syafa'at. Dua, ayat ini menyatakan enggak ada manfaatnya. Kalau toh ada orang yang mau ngasih syafa'at, syafa'atnya tidak diterima. Menunjukkan tidak syafa'at, tidak ada syafa'at. Ketiga, dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 18 Allah berfirman, Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada kawan yang menemani di akhirat dan tidak ada pemberi syafaat yang bisa ditaati. Nah, jadi kata mereka ayat-ayat tadi menunjukkan tidak ada syafaat. Ayat-ayat tadi benar apa salah? Pasti benar ayatnya tidak ada yang salah. Yang salah apa? Pemahaman orang itu tentang ayat tersebut. Interpretasinya, penafsirannya keliru. Ayatnya mah pasti benar. Tapi mereka menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya, memahami dengan pemahaman yang salah dan keliru. Nah, padahal di ayat lain dikatakan syafaat itu tidak akan bisa berfungsi, tidak bermanfaat, tidak akan dikabulkan kecuali. Karena kecuali dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah berarti bisa syafaat itu diberikan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat kursi. Salah satu kalimat dalam ayat kursi dikatakan, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tanpa izin dari Allah. Berarti kalau ada izin dari Allah bisa apa tidak? Bisa. Ya. Juga dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 28 Allah berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtadha." Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali oleh bagi orang-orang yang Allah ridhoi itu. Kalau sudah ada ridho Allah, Allah izinkan. Juga dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, ayat yang ke-26, Allah berfirman, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيَّأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Betapa banyaknya para malaikat di langit, syafaat mereka tidak ada manfaatnya sedikit pun kecuali setelah memperoleh izin dari Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi setelah ada izin dari Allah mah boleh. Juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 28, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yashfa'una illa liman irtada, wa hum min khasyatihi musfiqun. Ini tentang malaikat. Salah satu pemberi syafaat di akhirat adalah para malaikat. Hadis nanti akan kita bahas. Yang memberi syafaat, malaikat, para nabi, orang-orang mukmin. Orang tua ke anak-anak ke orang tua. Guru ke murid-murid ke guru. Ya. Seorang fakir miskin kepada orang-orang kaya yang sering menolong, membantu para fuqara dan masakin. Itu nas-nas. Hadis-hadis tentang hal itu banyak. Nah, termasuk di antara para malaikat, Allah berfirman, Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, di depan para malaikat, ataupun yang di belakang malaikat. Wala yashfa'una. Para malaikat itu tidak bisa memberi syafaat. Illa limani ratadha, kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi, wahum min khasyatihi musfiqun, dan para malaikat saking takutnya kepada Allah, mereka tertunduk. Jadi kalau sudah dapat ridho dari Allah, izin dari Allah, para malaikat bisa memberi syafaat. Juga dalam Al-Quran surah Saba ayat 23 Allah berfirman, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Kata Allah, tidak ada manfaatnya syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang sudah diberi izin. Sudah diberi izin, maka boleh. Dan Allah Azza wa Jalla telah mensyaratkan siapa yang berhak memberi syafaat dan siapa yang berhak diberi syafaat. Yang jelas sesama muslim. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang di luar Islam, maka tidak bisa diberi syafaat oleh siapapun, termasuk oleh Nabi. Dengan cara diselamatkan dari api neraka, enggak bisa. Nah, ayat-ayat yang dipakai oleh Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan, takutlah kamu kepada hari di mana di hari itu tidak ada seorang yang bisa menyelamatkan orang lain dan tidak ada syafaat, tidak ada tebusan. Itu maksudnya untuk orang kafir dan orang musyrik. Famatanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat siapapun tidak ada manfaatnya bagi mereka. Maksudnya orang kafir, orang musyrik, orang di luar Islam. Itu ya tidak bisa memberi syafaat. Tidak bisa diberi syafaat. Adapun orang-orang muslim yang memiliki kriteria yang khusus, maka bisa memperoleh syafaat dan bisa memberikan syafaat. Sebagaimana nanti akan diterangkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hal itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna liman yasha, maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah bakal mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Para ulama menyatakan, termasuk Imam Al-Qurtubi menyatakan, ayat ini khusus untuk orang yang tidak tobat. Bukan untuk orang yang tobat. Orang yang tidak tobat kena ayat ini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Terbawa mati dosa syiriknya itu. Tidak akan diampuni. Kalau sebelum matinya taubat, diampuni apa tidak? Ya diampuni. Orang musyrik, orang jahat, sehebat apapun kejahatannya, terus taubat sebelum mati. Ya, diampuni semuanya. Para sahabat tadinya kan orang-orang musyrik. Bukan sekedar musyrik, mau membunuh Nabi SAW. Umar, ya musyrik, ya mau membunuh Nabi. Bukan hanya tekad, bukan hanya niat, tapi sudah ikhtiar, mana Muhammad, gitu. Semua sahabat yang lainnya, tidak semua, mayoritas sahabat sudah memerangi Nabi, sudah berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak kesampaian. Ya musyrik menyembah berhala, ya sudah membunuh beberapa sahabat di perang Badar, di perang Uhud kan gitu. Sudah berupaya membunuh Nabi, bahkan ada orang yang sudah di perang Uhud itu membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai terprosok ke lubang, ada sahabat yang melindungi Nabi dengan tubuhnya, sahabat itu brus-brus di apa? Ditusuk. Nah, mereka menyangka Nabi sudah tertusuk. Muhammad sudah mati. Sampai Nabi berdarah. Empat gigi depannya tanggal. Copot. Ternyata alhamdulillah beliau selamat. Yang melukainya Nabi tahu. Karena terlihat. Oh itu yang menusuknya. Ini yang memukulnya. Dan tanggalnya Nabi SAW karena tentu saja kena pukulan lawan. Nah, dalam keadaan berlumuran darah, dalam keadaan sholat, Nabi SAW mendoakan laknat. Allahumma alaika bifulan, Allahumma alaika bilfulan, Allahumma. Disebut empat orang nama. Orang-orang kafir yang melukai beliau di perang Uhudnya. Terus dalam keadaan berlumuran darah, dalam keadaan sholat. Dalam sholatnya berdoa. Seorang nabi dizolimi, mau dibunuh, berlumuran darah. Dalam sholat berdoa untuk kecelakaan empat orang yang melukainya dari kalangan orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Apakah doa Nabi SAW saat itu dikabul? Ternyata turun ayat yang menegur. Laisa laka minal amri syai. Enggak ada urusanmu dalam urusan ini. Ditegur oleh Allah, jangan mendoakan laknat seperti itu. Apa yang terjadi? Empat orang yang namanya disebut oleh Nabi SAW masuk Islam. Dan bagus keislamannya. Bayangkan. Itu sebelum masuk Islam dosanya segede apa ya? Musyrik menyembah berhala. Ya sudah membunuh beberapa kaum muslimin di perang Badar, di perang Uhud. Di perang Uhud sudah melukai Nabi SAW. Kurang gimana tuh gede dosa orang ini. Tapi kemudian masuk Islam taubat. Diampuni dosanya. Dan bagus keislamannya. Nah, jadi ayat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang terbawa mati, tidak ditobati. Tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun kebawa mati. Tidak ditobati. Tapi apakah semua orang dapat? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak semua orang. Salah satunya orang inilah orang yang dapat syafaat. Ada dosa-dosa besar yang terbawa mati. Tapi diampuni. Salah satunya karena syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terdapat dalam Az-Zumar 53 baru nih ini untuk orang yang tobat. Kalau yang tadi mah bukan untuk orang yang tobat. Yang ini Allah berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Innahu huwal ghafur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri, sudah melakukan dosa-dosa besar, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobatlah, karena sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa, karena Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berdasarkan hal itulah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya syafaat. Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah, Khawarij menyatakan tidak ada syafaat. Makanya orang Muslim yang berdosa besar masuk ke dalam neraka secara abadi. Itu ekstrim kiri. Ada lagi ekstrim kanan, lawan dari Mu'tazilah dan Khawarij, tapi sama-sama salah. Ekstrim kanan. Siapa mereka? Mereka mah Murji'ah. Gimana Murji'ah berkeyakinan? Murji'ah mah menyatakan seorang Muslim, asal dia Muslim, segede apapun dosanya, pasti ke surga, gak akan ke neraka terlebih dahulu. Jadi gak ada orang Muslim yang masuk neraka. Neraka khusus untuk orang-orang di luar Islam. Kata siapa? Kata si Murji'ah. Makanya Murji'ah mah kepedean amat. Di mana pedenya? Sebesar apa pun dosa kita, pasti akan masuk surga, gak akan ke neraka dulu. Selama Muslim, tidak kufur, tidak syirik, asal Muslim pasti masuk surga tanpa ke neraka langsung. Nuh, ekstrim juga. Itu keliru. Sebab banyak hadis orang Muslim diazab di dalam neraka. Sebagaimana nanti hadisnya akan kita bahas. Ya, ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri, dua-duanya menyimpang. Apa dalil orang-orang Murjiah? Karena kata mereka, keyakinan dalam hati, baik iman ataupun kufur, enggak terpengaruh oleh perbuatan. Contoh umpah orang kafir, keyakinannya kafir. Terus dia sholat, dia haji tiap tahun, dia umroh tiap bulan, dia puasa umpamanya Ramadan, terus dia berbuat kebaikan. Itu amal-amal lahiriahnya. Ada manfaatnya ya untuk dia? Enggak, akan ditolak karena keyakinannya kafir. Jadi kata mereka perbuatan lahiriah tidak bisa mempengaruhi keyakinan. Tetap aja kafir berkafir walaupun dia ibadah. Makanya kalau ada orang iman, hatinya keyakinannya iman, tapi perbuatannya menyimpang, enggak ngaruh kepada keimanan, iman tetap aja segitu. Makanya imannya ini yang menyebabkan dia masuk surga. Nah, oleh karena itulah maka mereka berkeyakinan orang Muslim segede apapun dosanya enggak akan ke neraka tapi ke langsung ke surga. Ini ekstrem kanan, keliru. Khawarij dan Mu'tazilah salah, Murjiah juga keliru, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan orang-orang Muslim yang berdosa besar mungkin dia masuk ke dalam surga tanpa ke neraka dulu. Kalau kebaikannya lebih gede, mungkin dia masuk dulu ke dalam neraka, tapi sementara. Tidak akan sementerus. Paling sementahun. Sementahun di akhirat, bukan di dunia. Ya. Berarti ada, dan itu didukung oleh nas, hadis-hadis yang sahih, ada orang-orang Islam yang karena dosanya masuk ke dalam neraka sampai hangus kecuali wajahnya. Yang pernah bersujud kepada Allah, itu wajah tidak akan dimakan oleh api, api neraka. Sebagian hadisnya sudah kita bahas di hari Senin yang kemarin. Nanti hadis-hadis berikutnya akan kita bahas. Ada orang yang paling akhir keluar dari api neraka setelah sebelumnya ada orang yang dikeluarkan dari api neraka karena syafaat. Karena syafaat, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Sampai habis, sampai tidak ada lagi yang apa namanya dikeluarkan, kata Allah, cari ada orang imannya sekecil debu dan tidak pernah melakukan kebaikan apapun di dunia. Ambil itu, kemudian masukkan ke dalam surga. Itulah orang yang paling akhir keluarnya dari neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga. Dan hadis tersebut bukan hanya satu dua, tapi amat sangat banyak sekali. Ya. Nah, orang hadis-hadis yang menjelaskan ada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, paling akhir keluarnya dari api neraka, kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Yang jelas, hadis tersebut menunjukkan adanya syafaat bagi orang-orang Islam yang berdosa besar dan masuk ke dalam neraka, dapat syafaat keluar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini yang menunjukkan bahwa adanya syafaat. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah, "Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia di hari kiamat karena memperoleh syafaatmu? Orang yang paling berbahagia karena memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah Allat yas'alani an hadzal hadis ahadun awwal minka." Aku sudah menduga, hei Abu Hurairah, tak ada orang yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelum engkau. Pasti engkau yang pertama kali. Kenapa? Lama ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena kamu ini orang yang rakus, serakah terhadap hadis. Bagus apa saya rakus terhadap hadis? Saya dan bagus. Yang jelek itu rakus dan serakah kepada apa? Nah, kepada dunia. Uang, jabatan, pangkat, popularitas. Rakus kepada dunia ini yang buruk ya. Karena bisa menghalalkan segala cara. Rakus kepada kebaikan bagus. Rakus kepada ilmu. Rakus kepada amal soleh. Rakus kepada hadis. Dalam arti banyak mempelajari dan menghafal hadis. Seperti Abu Hurairah. Aku menduga kamu yang pertama kali bertanya tentang masalah ini kepadaku. Enggak ada orang lain sebelum kamu. Karena rakusnya kamu kepada hadis. Lalu menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illa khalisan min qalbi nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illa secara tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ini menunjukkan adanya syafa'at dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang semakna dengan ini amat sangat banyak ya. Itulah penjelasan kita di pagi hari ini tentang syafaat. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan memandu tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan. Syukran jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar dan juga para pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel bisa bertanya melalui kolom komentar. Baik, yang pertama dari pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah di Cimahi, Ustaz. Apakah syafaat itu terjadi setelah seseorang masuk neraka atau sebelum masuk neraka pun seseorang sudah bisa diberi syafaat? Ya, barakallahu fik. Sudah diterangkan syafaat bermacam-macam. Syafaat itu mulai terjadi ketika manusia bangkit dari alam kubur. Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang, tidak bersendal, kaos kaki ataupun sepatu, dalam keadaan tidak berkhitan. Orang kafir berjalan dengan wajahnya. Matahari dekat kepanasan. Semua orang berkeringat. Ada yang terendam oleh keringatnya, semata kaki, selutut, ada juga yang sampai setelinga. Keadaannya berbeda-beda. Semua orang menderita. Ada orang-orang tertentu yang dikecualikan dari penderitaan itu. Semua orang ingin keluar dari keadaan seperti itu. Lalu mereka minta syafaat. Kepada Adam gak bisa, Nuh gak bisa, ya. Ibrahim gak bisa, Musa gak bisa, Isa gak bisa. Sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW, ya bisa. Itu sebelum, jauh sebelum ke surga, ke neraka. Ada lagi syafaat untuk orang yang harusnya dia ke neraka, tapi dapat syafaat, dia tidak ke neraka. Masuk ke surga. Berarti tidak, atau sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Ada lagi orang yang sudah masuk ke surga, tapi level terendah. Dapat syafaat, naik menjadi level lebih tinggi lagi. Ada lagi orang yang masuk ke dalam neraka. Harusnya itu orang di dalam neraka yang paling bawah, tapi karena syafaat menjadi yang paling tinggi. Seperti contoh tadi Abu Thalib. Ada lagi orang yang masuk ke dalam neraka. Sudah masuk, dapat syafaat lalu dikeluarkan. Jadi tergantung jenis syafaatnya ya. Ada yang sebelum ke surga, sebelum ke neraka, ada yang sudah masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah masih. Bismillah Ustaz, bagaimana mendakwahi keluarga yang masuk ke kelompok tertentu yang eksklusif, tidak mau gabung dengan kelompok lain, bahkan mengkafirkan muslim lain selain kelompok mereka? Ya itu tadi kelompok khawarij. Ada enggak sekarang? Ada khawarij. Yang ngebom-ngebom itu, yang dilabeli dengan sebutan teroris, ya itu khawarij. Mereka mengkafirkan orang di luar mereka. Mereka mengkafirkan pemerintah ini. Mengkafirkan seluruh yang tidak mengkafirkan. Karena mereka berdalil dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah itu kafir. Dan pemerintah ini bukan hukum Allah yang diterapkan, maka kafir kata mereka. Kafir pula rakyatnya. Karena rakyatnya taat. Kafir pula orang yang tidak mengkafirkan pemerintah ini. Mereka punya kaidah, man lam yukafiril kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Kafir pula yang meragukan kekafiran pemerintah ini. Mereka punya kaidah, man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, maka mereka kafir. Jadi kita semua dikafirkan. Orang kafir halal darahnya, halal hartanya. Boleh diambil, dirampok, ya, dicuri, dan boleh juga dibunuh, dibom atau di gimana. Itu bahaya apa tidak tuh? Sangat berbahaya. Maka tidak bisa ditolerir. Harus diberantas? Harus, tapi bukan orangnya, pemahamannya. Kalau orang yang diberantas muncul lagi dengan jumlah yang lebih banyak dengan membawa dendam yang lebih besar. Kalau orangnya. Terus apanya itu pemahamannya luruskan. Patahkan argumentasinya. Di negara Saudi Arabia, khawarij seperti itu ada. Ditangkap, dipenjara dikirim ulama. Dialog, diskusi. Meluruskan pemikirannya yang keliru. Coba tanya alasannya kenapa kafir. Oh ini ayatnya, ini hadisnya sahih. Ayatnya pasti benar, gak ada ayat yang salah. Hadis yang sahih pasti benar, gak ada hadis sahih tapi isinya salah, gak ada. Yang salah apanya? Pemahamannya, penafsirannya, interpretasinya, itu yang kalah, itu yang salah, itu yang diluruskan. Tanya ya, apa dalilnya orang lain itu kafir? Nah, sering saya ungkap, kemarin juga ada pertanyaan seperti ini. Pertama, oh karena kita belum syahadat, gitu katanya. Karena rukun Islam pertama apa? Syahadat. Kapan kita syahadat untuk masuk Islam? Itu pertanyaan mereka kan? Kalau kita menjawab, dalam sholat juga ada syahadat ya. Itu mah kata mereka syahadat salah satu bacaan sholat, bukan dengan niat masuk Islam. Orang yang enggak punya ilmu memang bingung, liur. Aduh, kapan kita syahadat? Belumnya. Belum syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah haji, sah tidak? Tidak. Itu kalau orang kafir, tadinya kafir mau masuk Islam, enggak syahadat, langsung sholat, langsung haji, enggak sah. Harus syahadat dulu. Tapi masalahnya kita ini tidak pernah kafir. Kita lahir di keluarga muslim, langsung diajari ngaji, diajari sholat, diajari baca Quran. Apa kafir enggak? Tidak. Karena setiap bayi yang lahir, lahir dalam keadaan Islam. Walaupun orang tuanya kafir, bayinya Islam. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Hadis riwayat Bukhari menyatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini dan periwayat hadis lebih faham tentang makna hadis yang diriwayatkan. Dia bertanya, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Lalu dia jelaskan, fitrah di sini Islam. lalu membaca ayat yang ke-30 dari surah Ar-Rum, faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus itu Islam. Itulah fitrah Allah. Islam ini fitrah Allah yang semua manusia dilahirkan di atas fitrah ini. Semua manusia lahir di atas Islam. Ma min mauludin illa yuladu al-fitrah. Sudah Islam. Walaupun orang tuanya Nasrani. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisan. Nah, orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia atau memajusikan dia. Kalau orang tuanya Yahudi nanti akan diyahudikan. Kalau orangnya tuanya Nasrani nanti dia akan dibaptis jadi Nasrani. Begitulah. Kalau tidak diapa-apakan dia Islam. Ya perlu syahadat lagi. Makanya tidak diriwayatkan Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain cucunya. Tidak ada keterangan para sahabat mensyahadatkan anak-anaknya. Ada enggak? Enggak ada. Coba datangkan sepotong aja. Enggak ada. Dan oleh para ulama tidak pernah dalam bab akidah, dalam bab tauhid menyatakan bahwa di masa akil balig semua kita wajib bersyahadat. Enggak ada. Dengan niat masuk Islam enggak ada. Oleh karena itulah maka kalau kita mewajibkan bersyahadat dalam rangka masuk Islam, pertama melahirkan amalan bid'ah. Kedua, berakibat yang tidak bersyahadat dianggap kafir. Ya mau dia sholat berjamaah dengan kaum muslimin karena dianggap imamnya kafir. Orang tuanya pulang ke rumah, bapak, ibu kafir, semua kafir kecuali dirinya. Bahaya ini. Ya, patahkan argumentasinya. Terus demikian juga ayat yang tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kita tanya, kenapa yang dipilih ayat itu? Kenapa yang tidak dipilih fa ulaika humul dzalimun fa ulaika humul fasikun? Kan ada tiga ayat. Awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Akhirnya beda, ada fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasikun fa ulaika humud dzalimun. Kenapa yang dipilih kafir? Kenapa yang tidak dipilih dzalim atau fasik? Dijamin bingung tuh, ya. Terus kita tanya, oke lah kamu pilih faulaika humul kafirun. Huruf man wa man lam yahkum wa man lam yahkum man di sana tanya, nakira apa ma'rifat? Dijamin liur tuh. Dan itu mah enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa kitab. Bahannya penerjemahan gitu ya. Difahami oleh akalnya dengan kebodohannya. Akhirnya gitu tuh, keliru. Ya, salah. Oleh karena itulah maka tanya secara ilmu. Man di sana nakira atau ma'rifat? Pasti bingung. Nah mana firah makhirah ma'rifat segala macam. Nah naonan itu. Itu sangat menentukan kesimpulan akhir. Kalau di sana ma'rifat dalam arti khusus penguasa. Keliru. Man di sana di mana-mana nakira. Umum siapa aja. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum, barang siapa di sana itu siapa? Siapa aja, bukan hanya pemerintah. Termasuk rakyat dalam menghukumi pemerintah. Tidak boleh hanya berdasarkan akal, logika, perasaan. Harus berdasarkan hukum Allah. Ya. Jadi ayat ini berlaku bukan hanya untuk penguasa. Tapi untuk semua orang, termasuk kita. Ya. Dalam berbicara nih. Ada hukum Allah yang diterapkan, ya enggak? Apa hukum Allah yang diterapkan dalam hal berbicara? Berkatalah baik atau diam. Enggak boleh bohong. Enggak boleh mencela, menghina. Enggak boleh gibah. Itu hukum Allah kan? Nah sekarang orang yang dusta. Berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Kafir enggak tuh berdasarkan ayat tadi? Kalau pemahaman mereka berarti ya berdusta kafir. Mencela kafir, menghina. Hei, monyet kali ya, kafir tak? Karena melanggar hukum Allah dalam hal berbicara. Akhirnya setiap dosa yang besar karena melanggar ayat berarti tidak menerapkan hukum Allah bisa-bisa kafir. Kamu pernah bohong enggak? Tanya orang yang mengkafirkan. Kamu pernah bohong enggak? Ya namanya juga manusia tak kafir lah mungkin itu mata. Itu kan bahaya, pelaku dosa dianggap kafir. Padahal nas ayat, nas hadis, kata Al-Quran, jangankan orang biasa, orang takwa saja sangat mungkin melakukan dosa besar. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعْلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ini ciri orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ini dosa besar. Atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun. Tidak kafir. Itu orang takwa loh. Apalagi bukan orang takwa. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka orang khawarij seringkali darmaji kalau makan di warung. Apa darmaji teh? Dahar lima, ngaku hiji. Dah dianggap halal, dah orang kafir, iya, ditipu. Ya. Mereka melakukan banyak gerak tipu, bergerak di lapangan, nipu di warung. Karena menganggap halal orang kafir, iya, gitu. Oh, semua daging, gepuk, lauk dimakan. Sabarahan bu, noecep, nutrien asin pedawe hunkul. Ngarah murah, tapi mereka menganggap halal terhadap tipu seperti itu, dosa besar apa tidak? Besar, ya. Jangankan kepada sama muslim, kepada orang kafir yang nyata-nyata kafir. Agamanya bukan Islam, tapi bukan kafir harbi. Boleh gak kita curi? Gak boleh. Boleh gak kita tipu? Gak boleh. Baru harta orang kafir halal kalau di medan perang. Disebut apa? Ghanimah. Ya? Nabi SAW di Madinah, ada orang kafir? Ada, Yahudi dan Nasrani ada. Nabi suka bermuamalah, jual beli, pinjam-meminjam, gade-menggade, suka? Suka. Waktu beliau wafat pun, baju besinya dalam keadaan apa? Tergadai di orang Yahudi. Beliau tidak melakukan tipu-tipu dalam hari itu, walaupun dengan orang kafir. Ini sesama muslim ditipu hanya karena, maaf ini kafir, ah boleh diambil lah hartanya. Hanya kalau umpah dicuri begitu, berisiko babak belur, berisiko di penjara, carana nipu gitu. Ada yang seperti itu. Oleh karena itulah, maka mereka sudah terjerumus ke dalam apa yang mereka tuduhkan. Itu pelaku dosa besar, kafir. Mereka juga kafir. Misalnya cerita ada seorang ikhwan yang suka ngaji di kita. Punya uak kayak begitu. Diajak dia loh. Wah, kan yang tidak menghukum dengan hukum Allah, saya kafir ya? Iya, itu ayatnya jelas. Nah, sekarang kan kalau berbicara ada hukum Allah ya? Iya. Jadi kalau melanggar hukum Allah seperti dusta, mencela gitu, kafir. Mikir mana? Tidak, itu mah hukum atau urusan penguasa. Apaan mandi sana, nakirah. Wah, naon nakirah, umum. Oh gitu, ya itulah. Gitu. Nah, kita jual beli, ya, nipu, mengurangi timbangan. Berarti melanggar hukum Allah, ya enggak? Kafir itu, ya kafir itu. Ayo, wah pernah enggak bohong itu? Pernah, kafir dong, wah. Orang mah kabeh kafir. Akhirnya begitu tuh. Memang kita kafir semuanya kalau begitu. Lalu memang mengaku kafir semuanya, tuh lah nuduh kafir kabatur, udah aja. Taubat dulu diri kita, ya enggak? Luruskan dulu. Itu mereka yang tanpa ilmu. Rata-rata khawarij tanpa ilmu. Mereka belajar Islam dari terjemah, dari buku terjemah. Tidak belajar ilmu nahwu shorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalahul hadis. Mereka belajar dari terjemah. Kemudian terjemah itu mereka fahami dengan kebodohannya. Akibatnya gitu tuh. Dalil untuk orang kafir ditembakkan kepada sesama muslim. Jadi salah penempatan, ya. Inilah bahayanya khawarij, ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, patahkan argumentasinya, ya. Tapi saya tidak bisa berdalil, Ustaz. Sok umumkan, siapa yang berkeyakinan suruh datang ke saya. Kita dialog yuk. Kenapa? Karena kita mengetahui apa namanya argumentasi mereka, karena terus terang pengalaman rahasia tapinya. Dulu saya kayak mereka. Dulu saya seperti mereka. Ketika belajar nahwu shorof sudah menguasai waktu, sudah bisa baca kitab. Tapi pemikirannya terpengaruh oleh pemikiran khawarij, begitu. Sebelum belajar akidah manhaj yang benar, ya. Jadi tahu dalil itu, ayat hadis tentang hal itu sudah dikuasai karena dulu sering dialog. Sekarang terketahui itu keliru salah. Walau pasti dinya dalilnya tidak. Oleh karena itu mungkin orang-orang yang khawarij sekarang itu orang yang dulu waktu saya muda pernah dia ngaji ke saya mungkin. Terus saja nyebar kemana-mana. Ya, tapi saya sudah tobat dari hal itu. Itu keliru salah. Jadi siapa orang yang berkeyakinan pemerintah ini kafir, berkeyakinan bahwa rakyatnya kafir, yuk datang ke saya. Silakan sampaikan kepada saya. Ya, kepada siapapun, silakan sampaikan. Suruh datang atau saya diundang ke mereka. Nanti kita hadir insyaallah ya. Kita luruskan. Nah, cara memberantas aksi terorisme Khawarij jangan dibasmi orangnya. Orangnya dibasmi, ditahan, dipenjara, ditembak, mati, enggak akan hilang itu pemahaman Khawarijnya, ya. Tapi mereka kan sudah melakukan kejahatan. Kalau yang sudah berbuat kejahatan boleh tangkap penjara sesuai dengan kejahatannya. Tapi kirim penjara ke penjara orang yang alim untuk dialog, untuk diskusi. Yang belum berbuat kejahatan jangan ditangkap, kumpulkan. Yuk, kirim ustadz ke sana. Ayo dialog. Apa dalil kamu? Apa dalil kalian? Mana ayatnya, mana hadisnya? Ayatnya pasti benar, hadisnya pasti benar. Pemahaman yang keliru. Yuk kita rujukkan pemahaman ayat dan hadis kepada ahlinya itu para ulama. Buka kitab-kitab ulama, kita ngaji bareng. Dengan cara seperti itu, nanti pemahamannya akan apa? Akan berubah. Oh, kita teh keliru. Oh, kita teh salah. Oh, kita teh menyimpang. Ayatnya mah benar, hadisnya mah benar. Tapi pemahaman kita yang bodoh tentang ayat ini. Akhirnya berubah, akhirnya tobat. Udah gak perlu diberantas, berubah sendiri. Kencarkan, apa kencarkan teh? Lepaskan, nanti dia akan mencari kawan-kawannya yang belum tersentuh dakwah. Itulah cara memberantas terorisme. Bukan diberantas apanya? Orangnya. Pemahamannya diluruskan, insya Allah akan berubah dengan sendirinya, aksi terorisme akan hilang insya Allah ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.